Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Bab yang kita baca hari ini ma'asirul muslimin berjudul Babul Ghusl, bab yang berbicara tentang hukum-hukum seputar mandi. Jadi dalam agama Islam diatur ada mandi yang sifatnya wajib, ada mandi yang sifatnya mustahab atau sunnah, ada juga mandi yang sifatnya mubah, artinya tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yajibu 'alal rajul min khuruj al-mani. Mandi adalah sesuatu yang wajib bagi laki-laki, min khurujil mani, dikarenakan keluarnya air mani. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min ilajil hasyafah fi ayyi farjin kana. Begitupun seorang laki-laki wajib mandi ketika dia memasukkan kemaluannya. Ilajul hasyafah artinya idkhal ra'sul dzakar, yaitu bercampur ya, memasukkan apa namanya kemaluan, khitan bertemu dengan khitan, maka itu salah satu hal yang dengannya seorang laki-laki wajib mandi ketika dia bercampur, mendatangi seorang wanita istrinya misalnya, kemudian dia mencampuri istrinya, maka telah wajib atasnya mandi. Fi ayyi farjin kana, ya di farj apapun. Farj artinya kemaluan ya, kemaluan wanita. Kubulan au duburan, baik di kubul, yaitu jalur yang memang diperbolehkan oleh syariat, yaitu dari depan, auduburon atau dari belakang, walaupun dilarang ya, diharamkan oleh syariat. Zakaron kana au unsa, apakah yang dimasukkan kepada seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Artinya kalau terjadi kasus misalnya na'udzubillahi min zalik, laki-laki mendatangi laki-laki dari duburnya, tentunya muncul pertanyaan, apakah dia wajib mandi besar? Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i tetap wajib mandi besar. Walaupun ini termasuk kabair az-zunub ya, liwat ini termasuk dosa yang besar, homoseksual atau lesbian, dan hukumannya pun maksimal ya. Ya, hukumannya berat di dalam Islam. Walau bahimah, bahkan seandainya yang menjadi objek itu adalah bahimah, yaitu hewan misalnya, apakah tetap wajib mandi besar? Kata beliau iya, bahkan walaupun bahimah yang menjadi objek yang digauli adalah hewan misalnya. Au saghiran fi saghirin, atau seorang yang masih kecil, anak-anak, ya, memasukkan kemaluannya kepada seorang wanita yang masih kecil misalnya, maka tetap hal itu menjadi sebab wajibnya mandi besar. Ini poin yang pertama. Ya, yajibu ala rajuli min khurujil mani. Pertama, mandi besar itu wajib atas laki-laki dikarenakan keluarnya air mani. Yang kedua, dikarenakan bercampur dikarenakan memasukkan kemaluan yang lain. Baik itu kubul yang di depan atau yang di belakang, baik yang menjadi objek laki-laki ataupun perempuan, kita tidak bicara hukum boleh atau tidak, tetapi kita sedang berbicara sebab-sebab wajibnya mandi besar. Walau bahimah, bahkan walaupun objeknya adalah hewan misalnya, au sogiron fi sogirotid, atau yang melakukannya adalah anak-anak kecil ya, kepada anak yang masih kecil juga. Lalu muallif rahimahullahu taala berkata, wa yajibu 'alal mar'ati min khuruj maniyha. Begitupun wajib atas perempuan ya, apabila keluar dari mereka air mani. Ya, misalnya dikarenakan mimpi ya, apabila seorang wanita mimpi lalu dia mendapatkan di pakaiannya basah, tentunya wajib atasnya mandi besar. Wa min ayyi dzakarin dakhala fi qubuliha aw duburiha. Atau disebabkan masuknya kemaluan. Ya, artinya dia dicampuri oleh seorang laki-laki, baik dari jalur yang diperbolehkan oleh syariat yaitu kubul, atau dari jalur yang dilarang oleh syariat yaitu dubur. Kedua-duanya mewajibkan adanya mandi. Bahkan kalau yang memasukkannya adalah seorang yang lumpuh misalnya, seandainya mungkin, au min sobiyin, atau misalnya yang mendatangi wanita ini di bawah umur, sobi, anak-anak, au bahimatin, atau yang dimasukkan adalah kemaluan hewan, bahimah, maka dalam semua kondisi ini, kata beliau, wajib atas wanita untuk melakukan mandi besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala ketika menjelaskan poin yang baru saja kita baca, hal-hal yang menjadi sebab laki-laki dan perempuan wajib mandi, ya poinnya masih banyak tetapi ini sebagian. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, hadhil umur al-madhkurah yatarattabu 'alaiha al-janabah. Hal-hal yang disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Naqib rahimahullahu taala adalah perkara-perkara yang dengannya seorang laki-laki ataupun perempuan wajib mandi janabah. Wa hiya min mujibatil ghusl. Hal-hal yang baru saja kita baca adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, kata beliau, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian junub, ya, sebab-sebabnya sebagian sudah kita sampaikan, fattahharu, maka bersucilah kalian, yaitu mandilah kalian. Lalu di sini dikatakan oleh beliau, wal janabatu yashtariku fihan nisa'u war rijalu takunu bi amraini. Janabah yang mana laki-laki dan perempuan memiliki hukum yang sama ada dua. Ya, jadi laki-laki dan perempuan kalau berbicara tentang janabah, mereka sama dalam dua kasus. Yang pertama, kata beliau, khurujul mani, dan yang kedua adalah al-jima'. Nah, dua hal ini kalau terjadi baik pada laki-laki ataupun perempuan, ini mewajibkan adanya mandi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya keluar air mani itu menjadikan seseorang wajib mandi adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal ma' minal ma'. Sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Air yang pertama diartikan oleh para ulama mandi. Sedangkan air yang kedua diartikan oleh para ulama khuruj al-mani. Jadi innamal ma'u minal ma' diartikan sesungguhnya wajibnya mandi itu dikarenakan seseorang mengalami keluar air, air mani. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Hadis ini riwayat Imam Imam Muslim. Lalu dikatakan di sini makna dari hadis ini adalah yajibu isti'malul ma'i fil badani idza kharajal ma'u min. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita menggunakan air, ya, alias meratakannya ke seluruh tubuh apabila keluar air. Keluar air di sini maksudnya adalah air, air mani. Begitupun dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil madzi. Aku pernah bertanya kepada Nabi tentang hukum air mazi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, minal madzi alwudu. Kalau keluar darimu air mazi, maka berwudu, ya. Wa minal mani al-ghusl. Tetapi kalau yang keluar adalah air mani, maka yang wajib adalah al-ghusl, yaitu mandi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitupun apa namanya dijelaskan oleh para ulama bahwa keluarnya air mani dalam kondisi tidur itu pun menjadikan seorang laki-laki ataupun perempuan tetap wajib mandi, ya. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yajibul ghuslu wa in kana khurujul mani fil fin naum, ya, dan tetap wajib mandi apabila keluarnya air mani tersebut saat seseorang tidur. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah di mana beliau berkata, ja'at ummu Sulaim, telah datang menemui Nabi untuk bertanya ummu Sulaim, ya, al-Ansariyah, seorang wanita Ansar. Imra'atun Abi Talhah, ummu Sulaim ini adalah istri dari Abi Talhah radhiyallahu taala anhuma. Faqalat ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Artinya kalau kebenaran pasti akan dijelaskan, pasti akan diturunkan hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ummu Sulaim berkata, wahal alal mar'ati min ghuslin idha hiyah talamat. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila dia bermimpi basah, mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani? Faqala Rasulullah, maka beliau menjawab, na'am idza ra'atil ma'. Iya, tetap wajib mandi, tetapi dengan syarat dia melihat air. Ya, artinya melihat air maninya keluar. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Masih dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, su'ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wala yadhkur ihtilaman. Nabi pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan bajunya basah, celananya basah, atau pakaian dalamnya basah, ya, atau kain yang dia pakai ketika tidur basah. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak mimpi. Basah, tetapi dia merasa bahwa dia tidak mimpi. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaghtasil. Kata Nabi, yaghtasil, wajib atasnya mandi. Kemudian ibunda Aisyah melanjutkan kisahnya, wa 'anil rajuli yara an qad ihtalam wa la yajid al-balal. Begitupun Nabi pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang yakin bahwa dia bermimpi, tapi dia tidak mendapatkan basah atau tidak mendapatkan air maninya keluar. Qal, maka baginda Rasulullah berkata, la ghusla 'alaihi. Ya. la ghusla alaih, tidak ada kewajiban mandi kalau begitu, walaupun yakin bahwa dia sudah bermimpi berjima' misalnya. Mendengar penuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim berkata, ini dalam riwayat yang lain ya, Ummu Sulaim berkata, al-mar'atu tara dhalik alaiha ghusl. Wanita pun mengalami hal yang sama. Apakah wajib atas mereka mandi? Ini pertanyaan Ummu Sulaim. Maka Rasulullah berkata, na'am, an-nisa syaqa'iqur rijal. Iya, tetap wajib mandi karena wanita itu belahan laki-laki, syaqiq. Syaqiq itu dari kata apa namanya? Belah ya, membelah, syaqa'iq. Kalau dalam ilmu waris ada ukhlil ab misalnya, ukhlil atau ukhtus syaqiqah misalnya. Syaqiq artinya kandung, ya, artinya laki-laki, perempuan itu adalah belahan dari laki-laki. Maka sebagaimana laki-laki melihat dia mimpi lalu ihtilam, artinya keluar air mani wajib mandi, maka begitu pun adanya dengan perempuan. Ma'asyiral muslimin, ini dalil-dalil yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan ucapan Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala tentang wajibnya mandi disebabkan khuruj al-mani, keluarnya air mani. Kita ingin membaca dalil-dalil istidlal dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan wajibnya mandi dikarenakan berjima. Kalau dikarenakan keluarnya air mani sudah kita baca. Di sini beliau berkata, wal aslu fi wujubil ghusli bil jima'i ahadits. Adapun dalil atau argumentasi wajibnya mandi dikarenakan berjima adalah hadis-hadis berikut. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, wa fi riwayati li muslimin wa in lam yunzil. Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang laki-laki mendekati istrinya, lalu dia mencampuri istrinya tersebut, ya, maka dia telah wajib mandi. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan kalimat, walaupun tidak sampai inzal, tidak sampai laki-laki tersebut mengeluarkan air mani, maka tetap wajib, apa namanya, wajib mandi. Jadi kalau jima ukurannya bukan keluar atau tidak, ya, tapi ukurannya adalah idkhal al-hasyafah, yaitu hilangnya, mohon maaf, kepala zakar. Berarti sudah masuk, maka sudah wajib mandi. Tetapi kalau bicara mimpi, sebaliknya, ukurannya adalah air mani. Jadi antara hukum bermimpi dengan jima itu berbeda. Kalau jima ukurannya adalah masuk, ya, idkhal, maka apa namanya telah wajib atasnya mandi walaupun dia tidak sampai keluar air mani. Tapi kalau bermimpi, ukurannya bukan mimpi itu sendiri, tetapi hal ra'a al balal aula, apakah dia melihat balal, bagian-bagian yang basah ataukah tidak. Itu rincian hukumnya. Dalam riwayat Imam Muslim masih dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kalimatnya hampir mirip dengan hadis sebelumnya, hanya saja di sini di akhirnya dikatakan wa massal khitan al khitan, dan apa namanya, kemaluan telah bersentuhan dengan kemaluan. Dijelaskan oleh para ulama bukan sekedar bertemu ya, tetapi ada idkhal artinya dimasukkan. Faqad wajabal ghusl, maka telah wajib atas mereka mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Apabila khitan telah melewati khitan, maka telah wajib atasnya mandi. Ya. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yujami'u ahlahu thumma yuksil. Ya, Rasulullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya, kemudian yuksil, dia tidak sampai keluar air mani. Wahal alaihi mal ghusl, apakah suami istri ini wajib mandi? Ya, sedangkan ketika pertanyaan itu diajukan kepada Nabi, Aisyah sedang duduk di sisi Nabi. Maka Rasulullah berkata, innila af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma naghtasil. Aku melakukan hal itu dengan apa namanya istriku ini Aisyah dan kami mandi. Artinya Nabi menjelaskan syariat tentang bagaimana hukumnya seseorang yang berjima tetapi tidak sampai apa keluar air mani. Artinya tetap wajib mandi. Ini ma'asyiral muslimin, dua hal pertama yang menyebabkan laki-laki dan perempuan wajib mandi. Yang pertama adalah khuruj al-mani, yaitu keluarnya air mani. Adapun yang kedua adalah al-jima', yaitu bercampur dengan segala bentuknya, ya, baik laki-laki ke perempuan, baik lewat kubul atau lewat dubur misalnya, baik laki-laki ke perempuan atau laki-laki ke laki-laki. Kita tidak bicara hukum, ya, tetapi kita bicara tentang kalau hukum ya jelas laki-laki ya tidak bisa mendatangi laki-laki. Tetapi secara fikih, apakah dia wajib mandi? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tetap wajib melaksanakan mandi besar. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Di sini muallif rahimahullah berkata, wa minal haid wan nifas wa khurujil walad jafan. Begitupun mandi menjadi wajib, ya, apabila seorang wanita mengalami masa haid. Ya, tentunya ba'dal inqita', setelah putusnya atau habisnya masa haid. Itu yang pertama. Yang kedua an nifas, ya, setelah dia nifas, yaitu melahirkan. Begitupun keluarnya anak dalam kondisi jafan, kering, ya, kering. Artinya tidak diiringi dengan darah, ya, kering, maka setelahnya dia wajib mandi. Kita ingin coba melihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan poin, tiga poin ini. Dan tiga poin ini khusus untuk wanita, ya. Haid itu khusus wanita, nifas khusus wanita, dan melahirkan dalam kondisi kering itu pun khusus untuk wanita. Maksudnya kering, tidak diiringi dengan darah, kata para ulama. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, Hafizahullah Ta'ala, haid adalah di antara perkara yang mengharuskan wanita mandi, kata beliau. Wala yasihu illa ba'dan qita'ih. Dan mandi yang dilakukan oleh seorang wanita dikarenakan haid tidak sah, kecuali kalau haidnya benar-benar sudah hilang, sudah habis, ya, sudah putus, ya. Itu poinnya. Wa kadzalikan nifas. Begitupun dengan wanita yang nifas, ya, yang pasca melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 222. Allah katakan, fa'tazilun nisaa fil mahiyad. Tinggalkanlah oleh kalian, artinya jangan kalian mencampuri istri kalian saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Dan janganlah kalian mencampuri mereka sehingga suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tetapi kalau mereka sudah suci, artinya mereka sudah mandi besar, maka datangilah mereka sebagaimana dari jalan yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang selalu bersuci. Ini ayatnya. Ayat tentang haid, ya, dan haid apabila sudah selesai, sudah putus, ya, artinya sudah tidak lagi keluar, sudah kering, maka wajib atas wanita untuk mandi haid. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'asyiral muslimin, diceritakan anna Rasulullah qala li Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidhah fada'i shalah. Apabila masa haid itu datang, tinggalkan salat, ya. Masa haid itu datang, wahai Fatimah, tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Tetapi kalau masa haid itu telah berlalu, artinya sudah habis, maka apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, faghtasili, maka mandi besarlah engkau, mandi jana, mandi apa? Mandi bersih, ya, wa shalli, dan salatlah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa mithlul haid an-nifas. Dan disamakan dengan hukum haid, hukum wanita yang nifas. Li'annahu damun kharijun minar rahim an jibillatin ay salamatil hilqah wat taba' la an illatin. Ya, karena namanya darah nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim. An jibillah, sebagai sesuatu yang normal, alamiah terjadi pada wanita. An salamatil khilqah wa taba', dan ini kondisi yang normal, ya, bukan dikarenakan penyakit, maka hukumnya sama dengan darah haid, sama-sama darah yang normal yang keluar dari rahim. Wa mithlun nifas al wiladah, dan disamakan dengan nifas adalah wiladah, kelahiran, ya. Wa qad tusamma nifasan, dan kadang yang namanya lahir ya disebut nifas, kata beliau. Wiladah itu disebut nifas, li'anna ar-rahim yatanaffas bitarhil walad min. Kenapa disebut nifas? Karena ketika rahim berusaha mengeluarkan anak, mengeluarkan bayi, itu dia bernapas. Dia bernapas dengan mendorong anak tersebut keluar. Maka darah yang ikut keluar itu disebut dengan darah apa? Nifas, darah napas. Rahim bernapas berusaha mengeluarkan bayi tersebut, maka darah yang keluar bersamanya disebut darah apa? Darah nifas. Lalu dikatakan di sini, fa idza kharajal walad jahafan. Apabila bayi keluar dalam kondisi kering, kita tidak bicara mungkin atau tidak mungkin. Ini maklumat dari beliau. Apabila keluar anak jahafan, kering, fala yajib alaiha al-ghusl, maka tidak wajib atasnya mandi, kata beliau, atas wanita itu mandi. Wa indama yundabu laha dhalik, tetapi disunnahkan saja. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal mu'tamad huwa wujubul ghusli bil wiladati mutlaqan. Adapun pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i, wajib mandi apabila seorang wanita melahirkan secara mutlak. Tidak dibahas apakah kering atau basah, atau kering atau becek misalnya, tidak dibahas, ya. Jadi kalau yang mu'tamad, yang pendapat yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i, melahirkan, ya, itu mengharuskan adanya mandi, ya, kalau memang apa namanya dia sudah bersih. Walau biduni dam'aha, walaupun anak itu lahir tanpa diiringi dengan darah. Lianna alwalad alkharij mun'aqidun minal mani, karena anak yang lahir itu ya tersusun dari air mani, ya, maka seperti keluar air mani. Wa fi hali wujudid dam la yasih alghusl illa ba'dan qita'ihi. Jadi ada dua, ya, kalau anak itu lahirnya kering tidak diiringi dengan darah bersih misalnya, maka langsung mandi, ibunya langsung mandi. Tetapi kalau anak itu lahir diiringi dengan keluarnya darah, maka tidak sah mandinya kecuali kalau darahnya sudah apa? Darahnya sudah inqita. Apa itu inqita, ma'asirul muslimin? Inqita artinya darahnya sudah putus. Selama darahnya belum putus, maka mandi besarnya, mandinya seorang yang melahirkan dianggap tidak sah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Walau ra'a maniyan fi thawbin aw firashin yanamu fihi ma yumkinu kaunuhu min nudiba lahumal ghusl wa la yajib. Masyaallah. Walau seandainya seseorang melihat air mani fi thawbin, yang menempel di baju atau di kasur, yang mana dia tidur di kasur tersebut bersama seseorang yang mungkin air mani berasal dari orang tersebut. Jadi ada dua orang tidur di atas kasur. Lalu kedua-duanya melihat air. Ada kemungkinan itu air mani milik si A, ada kemungkinan air mani milik si B yang dia lihat, yang mereka lihat di kasur. Ya, ada kemungkinan milik si A atau milik si B. Dalam kasus ini kata beliau, nudiba lahumal ghuslu wala yajib. Maka keduanya disunnahkan mandi dan tidak wajib, karena tidak mungkin kita mewajibkan sesuatu berdasarkan keraguan. Ya, kata beliau di sini, tidak mungkin kita mewajibkan sesuatu wala yajibul iktisal ma'asyak. Tidak mungkin kita mewajibkan mandi apabila dibangun di atas keraguan. Wala yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Dan konsekuensinya mereka tidak boleh sholat berjamaah kepada yang lain. Jadi tidak boleh salah satu jadi imam, yang lain jadi makmum, karena salah satunya ada yang junub. Ya. Salah satunya ada yang junub, maka tidak sah kalau kita bermakmum kepada orang yang junub. Fa in lam yanam fihi ghairuhu lazimahul ghusl. Tetapi kalau tidak ada yang tidur di kasur itu kecuali si A misalnya, maka wajib atasnya mandi. Wa yajibu i'adatu kulli salatin la yahtabilu hudutsul mani ba'daha. Kalau dia baru tahu bahwa telah keluar air mani darinya, sedangkan dia sudah sholat misalnya, beberapa kali dia sholat, maka kata beliau, yajibu, maka wajib atasnya i'adatu, mengulang, kulli sholatin, semua sholat, la yahtamilu hudutsul mani ba'daha, yang tidak memiliki kemungkinan keluarnya mani setelah sholat tersebut. Artinya semua sholat yang memiliki kemungkinan keluar mani sebelum dia sholat tersebut wajib di apa namanya diulang, ya. Jadi misalnya dia sudah sholat subuh, apalagi zuhur, asar misalnya, baru dia sadar di kasurnya ada air mani atau di pakaiannya ada air mani, maka dia wajib mengulang, ya, mengulang apa? Mengulang sholat yang sudah dia kerjakan. Ya, dia wajib mengulang sholat yang sudah dia kerjakan, sehingga dia mengerjakan sholat di mana tidak ada kemungkinan setelahnya dia mani. Artinya yang diulang itu hanyalah sholat-sholat yang ada kemungkinan dia kerjakan dalam kondisi air mani sudah keluar. Lakin yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu, dan disunnahkan untuknya mengulang semua salat yang ada kemungkinan, ya, sebagai bentuk kehati-hatian disunnahkan dia mengulang semua salat yang ada kemungkinan dia kerjakan setelah dia apa namanya keluar air mani. Lalu ma'asyiral muslimin, muallif rahimahullahu taala berkata, walau jumi'at fi kubuliha faghtasalat. Seandainya ada seorang wanita yang didatangi oleh suaminya misalnya, dicampuri, thumma kharaja maniyihi minha. Seorang wanita dicampuri oleh suaminya, lalu dia mandi. Ketika dia mandi, keluarlah air mani suaminya. Ya, ketika dia selesai mandi misalnya, keluarlah air mani suaminya dari kemaluan. Jelas ya, seorang wanita dicampuri oleh suaminya. Lalu ketika dia mandi, keluarlah air mani ya milik suaminya. Lazimaha ghuslun akharan. Maka wajib atasnya mandi yang lain. Jadi wajib atasnya mandi selain dari mandi yang sudah dia kerjakan, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna dhatu syahwatin la saghirah. Wanita tersebut haruslah wanita yang dewasa. Ya, haruslah wanita yang dewasa. Wanita yang sudah balig, yang memiliki syahwat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah antakuna qadat syahwatuha wala naimah wa mukrahah. Dan yang kedua, kapan dia wajib mandi? Dikarenakan tadi keluarnya air mani laki-laki yang masuk ke dalam apa namanya rahimnya, apabila yang pertama kan syaratnya dia adalah seorang wanita yang sudah dewasa memiliki syahwat, syarat yang kedua adalah dia sampai kepada apa namanya kondisi apa istilahnya ya, qadat syahwatuha, wanita itu sampai kepada puncaknya. Ya, artinya kalau tidak sampai kepada puncaknya hukum asalnya tidak wajib mandi. Ya, dia sudah mandi. Ini kan kasusnya dia sudah mandi, lalu ketika dia beres mandi dia dapatkan keluar lagi. Apa hukumnya? Oh, itu milik suaminya yang keluar lagi. Oh iya, tetap dia wajib mandi. Ya. Syaratnya apa? Dia wanita yang dewasa. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika dia bercampur dia pun terpuaskan. Artinya terpuaskan, dia pun keluar air mani, kata beliau. Bukan dalam kondisi tidur atau terpaksa. Ya, bukan dalam kondisi tidur atau terpaksa. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata di sini, li'annal ghalib hina idzin ikhtilat maniha bimanihi. Karena dalam kondisi yang antara mani suaminya dengan mani wanita tersebut, fa fil kharij ba'du maniha, maka yang keluar ada mani suaminya dan ada juga sebagian maninya. Wa yajibul ghuslu min khurujil mani nafsihi walau qatrah, dan dia wajib mandi dikarenakan keluarnya air mani miliknya, bukan milik suaminya. Fal wujub li khuruji maniha la khuruj manihi, maka wajibnya wanita ini mandi dikarenakan keluarnya air mani dia, karena dia misalnya terpuaskan, bukan terpaksa, bukan tidur, maka dia pun wajib mandi walaupun dia sudah mandi, kata beliau. Ya, lalu dikatakan di sini, li'anna na'imah wal mukroha la taqdi syahwatuha ghaliban. Karena kenapa sih kalau wanitanya terpaksa atau dia tidur, tidak, kalaupun dia sudah mandi, sudah mandinya bukan karena keluar air mani, tetapi dikarenakan bertemunya dua khitan, lalu keluar lagi air mani misalnya milik suaminya. Kenapa dia tidak wajib mengulang mandi kalau dia dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terpaksa? Karena umumnya dia tidak akan, wanita itu tidak akan apa, kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, tidak akan tersalurkan syahwatnya dengan sempurna, ya, dan maka tidak akan keluar air mani dari wanita tersebut, ya. Nah, ini poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba terus apa namanya baca lagi penjelasan beliau. Insyaallah akan kita bahas tentang bagaimana kita mengenal air mani, ya. Di sini dikatakan yu'raful mani bitadaffuq aw at-taladdudz aw rihin tal'in aw 'ajin idza kana ratban. Itu penjelasan tentang bagaimana kita mengenal karakter air mani itu, misalnya dia memancar diiringi dengan rasa yang menyenangkan bagi laki-laki ataupun perempuan, dari baunya, dari bentuknya, dari warnanya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk mendalami, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.